Anda memiliki hak yang hak itu adalah hak yang wajib menurut syariat semacam tamu, maka tamu boleh mengambil harta tuan rumah seandainya tuan rumah tidak menunaikan hak menjamu tamu. Walau bila ilmi meskipun tanpa pengetahuannya, inilah yang dimaksudkan oleh pembuat nazam walau syi'ran. Misalnya contohnya adalah ada seorang tamu nazalab daifun, ada seorang tamu yang singgah di saksin di rumah seseorang. Lalu dia mengatakan, aku adalah tamumu. Fakal maka tuan rumah mengatakan, aku rumahku tidak siap, akan tapi kutunjukkan padamu masjid. Maka masjid itu adalah tempat bagi para tamu yang mau mengerjakan sholat, yang ingin sholat. Maka pergilah si tamu, pertama karena dan dia memungkinkan baginya untuk mengambil seekor kambing dari rumah tuan rumah dan sejumlah kurma dari pohon kurmanya yang itu mencukupi kebutuhannya. Hanya kambing yang diambil tadi dia sembelih sendiri, kemudian dia makan sampai kenyang. Wafi sobah dan pagi harinya ja'alahu, si tamu ini datang ke hadapan tuan rumah bibabi dengan membawa sisanya. Ini sisa kurma yang saya makan, sisa kambing yang saya makan. Walid sisuha adalah amalu, apakah perbuatan semacam ini diperbolehkan atau tidak? Jawabannya secara syar'i, iya diperbolehkan, karena itu adalah hak tamu. Akan tapi jika si tamu ini memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu tanpa menyembelih kambing, paliakan makan darah siara, bukan semisal dia menjumpai daging hewan yang telah disembelih, maka orang ini tidak mengambil kambing untuk disembelih, maka itu yang lebih baik. Nasalah unasun, sejumlah orang singgah bertamu ala sahibi ghanamin, di rumah seorang yang memiliki ghanam. Ghanam itu mufrad lafadznya, namun jamak maknanya memiliki banyak kambing. Dhuifan alaihi sebagai tamu. Akan tetapi pemilik kambing tidaklah melakukan kewajiban jamuan tamu. Maka mereka-mereka ini boleh mengambil sebagian kambingnya dengan sekadar secukup jamuan tamu yang harus diberikan. Dan tolak ukur cukupnya ini adalah bil ma'ruf, adalah al-uf. Karena kewajiban abdiyafa memberikan jamuan untuk tamu ala sahibul ghanam, atas pemilik kambing adalah satu hal yang ada berdasarkan syariat. Wa akhdhuhum min malihi, maka mengambil, jika para tamu itu mengambil harta tuan rumah sekedar jamuan jamuannya, maka ini adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Akan tapi jika dikhawatirkan, jika dia mengambil harta si tuan rumah sesuai dengan kadar jamuan yang harus diberikan pada tamu, akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusuhan di antara mereka dengan tuan rumah, dengan terjadinya peperangan, boleh jadi hadiran saat ini atau mustakbalan atau di masa depan karena dendam. Wah, kambingku dihabisi sama orang-orang ini dari kabilah itu. Fa'inna jaran mafasid, maka mencegah bahaya itu yang lebih diutamakan. Atau tuan rumahnya itu orang awam, tidak tahu hukum masalah ini. Yang bertamu, wah sudah ngasih terus main ambil saja. Maka bisa menimbulkan citra buruk bagi dakwah dan seterusnya. Maka dia tidak mendapatkan biasa, itu kan cuma dampaknya dampak sempit. Tapi kalau ini jadi citra jelek untuk dakwah, ini dampak besar. Maka dampak yang lebih besar harus dicegah, meskipun dengan terkini dampak yang sebetulnya lebih kecil. Namun perlu didudukan yang dimaksud dengan tamu di sini. Siapa yang dimaksud dengan tamu di sini? Wal murad bil ila hadhihi masalah, dan yang dimaksud dengan masalah ini adalah law saqa'a insanun. Ada seseorang yang bersafar li ghadin maqsudin, untuk satu tujuan tertentu. Dia orang Jogja pergi ke Jakarta karena ada satu keperluan, misalnya menjenguk orang sakit atau berubah kontrol. Nah, dia nggak punya tempat tinggal. Nah, untuk selama kontrol butuh beberapa hari kontrol di rumah sakit di Jakarta. Dia punya kebutuhan. Wanat dalam doifan bin apa? Akhirnya dia tinggal di rumah seseorang sebagai tamu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan doif. Bukan seorang yang memang sengaja bersafar, dia bahas untuk cari-cari rumah orang yang bisa dia singgahi. Min ajli, dengan tujuan untuk mengambil hak biasa. Bukan orang yang tujuan pindah-pindah karena ini biar kita tamu di sini 3 hari, nanti pindah lagi sama orang lain, tamu 3 hari dan seterusnya. Fa'adalah izin, maka kasus yang kedua ini tidaklah diperbolehkan. Di anahada inna masafarkan, orang yang kedua ini bersafar untuk memakan harta orang lain. Mikdara lamnashtari minda dan alas, padahal aku beli nanti tidak dikasih, nanti tidak dikasih jatah ambil sebagai jamuan. Maka pura-pura beli, terus setelah pulang, ini kemarin tidak jadi beli itu, tapi ini hak tamu. Bolehkah semacam ini menipu semacam ini dalam rangka untuk mengambil hak dia? Jawabnya tidak boleh, karena akad jual beli adalah akad syar'i. Wa tsubutul haqq fi dimamihim, dan adanya hak, adanya kewajiban dalam tanggungan mereka itu sabata ada fi fi'lihim, gara-gara perbuatan mereka sendiri yang mengadakan transaksi. Maka tidak boleh bagi mereka ingkarahu, mengingkarinya, ingkarahu mengingkari tuan rumah, mengingkari hak tuan rumah, mengingkari hak orang yang punya kambing dalam rangka mengambil hak dia. Contoh yang lain adalah perempuan, maka nafkah seorang perempuan itu wajib atas suami secara syariat. Maka seandainya suaminya itu pelit, tidak memberikan pada si istrinya apa yang mencukupi istrinya, walaupun si suami punya hak, punya harta, takdir si istri mampu untuk mengambil harta suami, ditumpik untuk biaya nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya jika dia punya anak dengan kadar secukupnya, maka apakah boleh bagi istri untuk melakukannya? Jawabannya adalah na'am, boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memfatwakan hal ini kepada Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb. Ketika Hindun datang dan mengatakan bahwa Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, ini dalil bahasanya sahabat itu tidak maksum dan tidak ada yang maksum dari dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja sahabat itu punya kesalahan dan kita tidak perlu membesar-besarkannya dan tidak perlu mengembar-gemborkannya. Kita bahas dan kita baca kesalahan sahabat ya jika perlu, namun hal ini tidak dan dijadikan sebagai bahan bahan untuk menjelekan, bahan untuk menjatuhkan dan digembokkan kemana-mana. Maka person sahabat itu tidak maksum dari kesalahan, ataupun ijma sahabat maka itu maksum dari kesalahan. Kalau sahabat itu terhadap suatu perkara ya, maka tidaklah kebenaran kecuali dalam perkara tersebut. Layutini tidaklah memberikan padaku mayakwini yang cukup bagiku dan anak-anakku. Fal alaya min junahin, maka apakah aku dosa jika aku mengambil sebagian hartanya? Maka Nabi mengatakan ambillah dari harta Abu Sufyan yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu bil ma'ruf, dengan kata sepatutnya. Jadi sini kata Syekhul Utsaimin ini adalah fatwa adalah di pelajaran Tajwid Alam, dapat perbedaan antara sunnah Nabi dalam bentuk fatwa dan sunnah Nabi dalam bentuk qada. Falaha, maka boleh bagi si perempuan untuk melakukan hal ini, karena hak katakan halnya adalah hak syar'i dan sebabnya adalah satu hal yang jelas. Contoh yang lain adalah man tajibu nafaqatuhu, orang yang wajib dinafkahi oleh seseorang yang pelit, misalnya orang tua yang sudah berdaya, sudah tidak bisa apa-apa, ini wajib dinafkahi oleh anaknya yang berkecukupan, namun anaknya ternyata pelit. Layutihi tidaklah memberikan padanya apa yang mayutikuhu alaih, apa yang cukup untuk nafkahnya. Maka jika orang ini qadara kuasa mampu untuk mengambil salah satu sebagian dari harta orang tersebut, ayah huda untuk mengambil dengan, maka dia boleh mengambil darinya bil ma'ruf dengan kadar secukupnya. Dalilnya qiyas dengan istri, qiyas dengan istri. Ya, meski walau putih halbabu maghobbatihi. Tunaikan amanah kepada orang, bukan amanah kepadamu. Ini wajib. Penunaian amanah aku menagih utangnya padaku, maka apakah boleh aku melakukan trik, melakukan hila, wa akhadtu haqqi lalu aku mengambil hakku dari orang tersebut dengan trik tersebut. Ya kun hadza minal maharam, apakah ini perbuatannya haram? Ma ra'yu fil hila, dan apa pendapat Anda tentang trik yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak yang menjadi kewajiban orang kaya, namun si orang kaya ini mematin, mengulur-ulur, menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya. Adapun jawabannya, hadisnya bersifat umum. Nabi mengatakan tunaikan amanah kepada orang, bukan amanah kepada orang. Ini ada amar, maka disimpulkan yajib, wajib hukumnya menunaikan amanah. Dan tidak boleh melakukan khianat. Bagaimana telah kami katakan di sarah untuk kaidah yang lewat, jika Anda mendapatkan hak Anda di dunia, maka itulah yang diharapkan. Jika Anda tidak mendapatkannya, maka Anda bisa menuntutnya di akhirat. Walahat, maka berdasarkan hal ini kami katakan punya trik atau tipu daya untuk mengambil harta, namun tidak dengan cara-cara yang syar'i. Maharaman adalah sesuatu yang hukumnya haram. Dan Ada pun mumatil orang yang mumatil menolak untuk menunaikan hak jika anda puasa ala syair bin manihi untuk mengambil sebagian hartanya, maka tidak boleh bagi anda untuk mengkhianatinya. Sedangkan kewajiban anda adalah adil amanata ila man itamanata wala tahun man khana. Masalah itu masalah. Tidakkan al-walid jika orang tua, jika bapak itu tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Baik penuhu dan yang punya anak laki-laki yang tinggal bersama mereka. Wayakumu fi aksar al-ahyan, dan dalam mayoritas keadaan si anak laki-laki inilah yang yakumu bisarfi, memberikan belanja uang menafkahi alaihim ahlul bait. Nadaran mengingat di anna mu'adab bahasanya dia adalah PNS. Kalau mu'adab itu maknanya adalah pegawai. Maknanya pegawai ya, lebih cenderung kepada pekerja kantor ya, bukan kasar. Kalau kasar itu amil. Jadi kalau kerjaannya itu megang kertas, megang pulpen, nah itu mu'adab. Tapi kalau di bahasa kursnya Saudi, mu'adzab artinya mu'adzab hukumi, PNS negeri. Lebih sering-seringnya maknanya adalah itu, sedangkan non PNS itu yang disebut amil atau ajir. Saya pernah dapat angka gajinya gaji PNS lebih apa real itu katanya, kalau nggak tapi terus dikoskan ke rupiah kurang lebih 13 juta, kurang lebih 13 juta. Jadi Saudi tetap mendapat kebiasaan kalau ganti raja gaji PNS mesti naik dengan drastis, dan harga barang-barang kebutuhan diturunkan. Jadi kalau ada raja baru maka dinantikan kalau terjadi pergantian raja, karena itu bisa dijadikan bensin pun ya, gaji naik itu berlipat-lipat naiknya, enggak 100%. Itu aja baru hadir naik 300% ya, kata Abdullah ya, naikkan gaji PNS 300% berapa, bensin diturunkan setengahnya, setengah harganya, PNS naik, aman negara. Walakin fi ba'dil ahyan, akan tapi dalam sebagian kondisi layak tata dia tidak mampu. Walakin justru lah, maka bolehkah bagi dia, bagi si anak laki-laki untuk mengambil harta ayahnya sekedar mencukupi kebutuhan rumah, wayungsik alihi, lalu dia memberikan nafkah berdasarkan memakai harta ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Siapa yang boleh? Boleh bagi si anak untuk mengambil harta ayahnya untuk memberikan nafkah untuk keluarga, untuk rumah ayahnya, itu ini ilmihi tanpa sebutan ayahnya. Kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala atau ya, berkaitan dengan masalah pembelian hak ya, orang lain secara sembunyi-sembunyi, maka ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang membolehkannya mutlak tanpa memberikan rincian, ada yang melarangnya mutlak, dan ada yang memberikan rincian. Rinciannya apa? Kalau haknya itu dohir, maka boleh. Kalau haknya itu khafi, maka tidak boleh. Ini yang dipilih oleh banyak ulama, semacam Syaikhul Masa'id di Qawaid wal Usul Jami'ah. Kita juga kita jumpai di Tajwid Alam, membedakan antara hakun dohir dan hak yang tidak dohir. Namun saya belum jumpai zahir, tidak zahir di sini belum jumpai keterangan tentang masalah ini, namun nampaknya penjelasan tentang masalah ini kita dapatkan di sini. Kita dapatkan di penjelasan Al-Qasim di sini. Karena kalau beliau membedakannya dengan itu hak wajib syar'an ataukah muamalah. Kalau itu adalah hak yang wajib syar'an, nah itu yang zahir, itu yang boleh diambil sembunyi-sembunyi. Jika orang yang memiliki kewajiban tidak menunaikan kewajiban. Tapi kalau wajib itu wajib karena muamalah, ya, bayar utang atau mbak transaksi kerja, kontrak kerja, jual beli, maka ini adalah karena faktor muamalah, ini tidak boleh diambil dan jangan diambil. Ini dobit dari pembahasan ini tentang membedakan antara wajibnya syar'an ataukah muamalatan. Maka mungkin syar'an dan muamalatan ini sama dengan penjelasan ulama yang lain, zahir dan qawli. Sababu zahirun apakah sababu qawli. Kemudian qala an-nazim rahimahullah, qad yathbutu syai'u li ghairihi tab' wa ayyakun law istaqalla lam kana. Qad yathbutu, terkadang yathbutu ada syai' sesuatu li ghairihi tab' ketika mengikuti yang lain. Wa ilam yakun, namun in yakun, jika law istaqalla dia berdiri sendiri lam tanah, itu terlarang, tidak boleh. Maka ada beberapa perkara yang boleh jika dia dumpleng, ya, sekedar tambahan, numpang, namun tidak boleh jika dia bersendirian. Kalau ucapan pembuat nazam qad guna, yang termin boleh jadi maknanya adalah tahqiq, sungguh, atau malah boleh jadi maknanya berarti taklid. Ada beberapa yang sedikit. Jadi dimaksudkan di sini adalah makna yang pertama, yaitu li tahqiq. Sehingga qad di sini maknanya adalah tahqiq atau tahqiq, pasti sesungguhnya sesuatu itu ada ketika dia tabaan li ghairihi, mengikuti yang lain. Tetapi dengan syarat tahaqquq tabi'iyah, status ikut dan gumpleng itu adalah tahaqquq, adalah satu hal yang benar-benar nyata. Fa idza tahaqquq tabi'iyah, maka jika jelas-jelas adalah statusnya adalah numpang tahaqquq ittiba', maka terwujudlah status mengikuti. Tabak di sini hal dari fa'il, fa'il dari yasbutu, fa'il dari yasbutu adalah syai. Sakanaha di sini pembuat nazam mensukunkannya, tabak. Baca dia dibaca, seharusnya dibaca mansuk. Li'ajil qafiyah, ini karena mengikuti kofia, punya sukun, ya, maka ikut disukun. Alasannya kedua, karena mencocoki dialek kabilah Rabi'ah, di mana kabilah Rabi'ah ini yakifuna alal mansub, mewakafkan mansub dengan sukun. Kalau mansub itu wakaf, maka dibaca sukun. Itu dialek kabilah Rabi'ah. Kata fi'il mansub atau isim fi'il mansub atau isim mansub dan waqaf dan di situ berhenti, maka bacanya sukun. Wa hadhihi al-qaida, maka kaidah ini yaitu sesuatu qad yasbutu, boleh jadi yasbutu taba'an, itu ada jika mengikuti pada yang lain, pada saatnya dia bersendiri, niscaya hukumnya haram. kaidah yang telah ditegaskan oleh banyak fuqaha. Faqalu, maka mereka mengatakan yasbutu tabaan, mengikuti ada jika mengikuti, malah yasbutu istiqlalan, tidak ada jika berdiri sendiri. Kaidah ini memiliki banyak contoh. Di antaranya adalah susu. Menjual susu yang masih dalam embing susu, haram hukumnya haram. Dijahalah karena tidak diketahui berapa kadar susu di embing tersebut. Boleh ada mitamakun atam karena tidaklah memungkinkan secara sempurna minisifaihi untuk mengukurnya, ukur berapa liter, maka tidak boleh dijual. Akan tapi seandainya seorang itu menjual seekor kambing yang bersusu di halaman, maka itu diperbolehkan. Maka keabsahan akad, karena akad pada susu itu adalah tabaan dumpleng saja. Kambing tidak bersusu harganya 500 ribu. Karena yang ini adalah kambing bersusu, maka jadi 800 ribu. Maka kalau dihitung, maka berarti harga susunya 300 ribu. Tapi ini boleh jika, tapi kalau cuma susunya tak yang dijual, tak jual 3 ribu, setelah kamu terima, silakan kamu perah. Tidak boleh. Tapi kalau kambing bersusu itu dijual dan harganya itu lebih besar daripada kambing ini jika tidak bersusu, boleh. Maka di sini susu dijual, namun tabaan lah istiqlalan. Namun lain lagi. Rajulun ba'asyatan, ada seorang yang menjual seekor kambing fi halabanun, ada padanya susu. Fi ina'in kabirin, dengan sebuah wadah besar penuh dengan susu. Fahal yajuzu bai'ul laban bilaban mutaqabilan, fahal yajuzu, maka apakah boleh menjual susu yang ada di embing susu, susu dengan susu, mutafadilan dengan ada selisih. Jawabannya tidak boleh, karena susu itu benda ribawi. Susu termasuk dalam kata benda ribawi, maka tidak boleh jika barternya itu tidak sama. Ini pada asalnya susu dijual dengan susu tidak boleh. Akan tapi di sini boleh. Padahal susu yang ada di embing susu lebih sedikit daripada susu yang ada di wadah besar ini. Karena jual beli susu ini salah tabaan cuma dumpleng saja. Ada seekor kambing bersusu dibeli dengan susu. Maka dibeli dengan susu. Kambing bersusu dibeli dengan susu satu drum. Maka kalau dilihat susu barter susu dengan susu mutafadilah, tidak boleh. Susu satu lebih sedikit daripada susu satu drum ini. Satu drum. Tapi satu drum ini harga untuk kambing plus susunya, bukan harga untuk susunya si kambing. Kak, dapat di sini gambar di semacam ini boleh. Contoh yang lain adalah seseorang itu mengikuti ayah dan ibunya dalam agama. Fa innal walad, karena seorang anak itu yasbutu islamu mutaba'an, ada keislamannya mengikuti dua orang tuanya. Meskipun si anak belum pernah mengucapkan kalimat syahadat. Dalilnya, kalau orang tua itu ketika anak mengikuti, ketika masih kecil mengikuti bapak dan ibunya dalam masalah agama, karena sabda Nabi, bapak dan